Bunda ingin seperti api bakar hatimu. Bunda ingin seperti duri yang melukaimu. Semua gue mau lihat soalnya. Gue mau absen dulu di sini ada dari mana aja. Jakarta Pusat. Jakarta Timur. Barat. Selatan. Anak utara mana? Lampung. Klaten. Cirebon. Cimanggis. Silengsi. Lanjut mana? Lanjut kakak? Lanjut kak? Semua yang kau inginkan selalu ku beri. Kau lakukan semua sampai hari. Jadi, jadi, jadi. Kebebasan yang kau dapatkan sudah jadi. Sudah berjalan, Jadinya kebutuhan, dia bukan diriku. Biarkan waktu, waktu, aku, aku. Karena kebutuhan, dia bukan diriku. Biarkan waktu, waktu. Tarankan aku tuh.